Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani hafizakumullah, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan daripada makna syahadat yang disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang itu merupakan salah satu daripada rukun dan yang itu merupakan hak-hak Nabi alaihi salatu wassalam yang wajib untuk kita jalankan dan kita terapkan agar supaya syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kita miliki semakin kuat dan semakin kokoh. Untuk makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, menaati segala perintah beliau alaihi salatu wassalam. Ini perkara yang wajib karena Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran perintah untuk kita menaati beliau. Dan ini merupakan hak yang paling tinggi. Apa sebabnya? Kita sudah sebutkan 3 poin. Siapa di antara ikhwan yang bisa menyebutkan 3 poin tersebut? Nah, sini ada. Nah, siapa ini? Ustaz. Ya, memuat Ustaz. Nah, halo, selamat. Fadhalan, sebab yang pertama? Sebab yang pertama ya, taatnya kepada Allah, taatnya kita kepada Rasul merupakan ketaatan kita kepada Allah. Ahsan, karena ini merupakan sebuah ukuran, timbangan dan barometer. Artinya taatnya kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan bukti taatnya kita kepada Allah. Nah, karena telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kemudian yang kedua? Yang kedua, taatnya kita kepada Rasul mengantarkan kita kepada hidayah dan rahmat. Mengantarkan kita kepada pintu hidayah dan rahmat. Nah, artinya seorang manusia akan senantiasa diberikan petunjuk selama dia mengikuti petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam dan sunnahnya. Sebab yang ketiga? Karena kepada Rasul adalah salah satu cara untuk mendapatkan tujuan akhir dari umat manusia untuk menuju surga. Berupa surga, ahsan. Barakallahu fiik. Ini merupakan hak pertama. Kemudian hak kedua adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan, tasdiquhu fima akhbar, wajtinab ma naha anhu wa zajar, menjauhkan diri dari segala yang dilarang. Kemudian yang keempat, tidak beribadah kecuali dengan syariat beliau. Kemudian kita sudah sebutkan beberapa efek negatif dari perbuatan bid'ah. Menambah-nambahi di dalam agama, berusaha untuk dikurangi, dimodifikasi, mereka anggap perkara-perkara boleh untuk diganti di dalam syariat Islam. Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan efek negatif? Nah, dan beberapa mafsadah, kerusakan dari perbuatan bid'ah. Nah, Ustaz. Siapa yang? Di antaranya ya, sama boleh Ustaz. Enggak. Di antaranya yang lain. Menjawabkan. Enggak. Nah, ya, biar ikhwah yang lain. Ahsan, antum sudah jawab soal yang pertama. Okay. Soal yang kedua. Siapa di antara ikhwah yang jawab? Di sini ada Fahmi, Kamaruddin, Khairuddin, Khair. Nah, ada Ahmad Bukhari. Masya Allah. Ini terkumpul. Namanya dua ahlul hadis. Ahmad dan Bukhari. Mana Ahmad Bukhari? Ahmad. Ahmad Bukhari, antum tadi yang jawab pertama. Iya, Ustaz. Ustaz, tabarakallahu fiik. Abu Maryam Muhammad. Ya Allah. Abu Maryam Muhammad. Baik, yang lain. Yafi, mana Yafi? Naam Ustaz. Naam, had. Siapa ini? Fahmi. Ayak Allah ya Fahmi. Naam. Apa? Beberapa keburukan kepada kebidahan. Yang pertama? Okey, yang pertama akan dilaknat oleh Allah. Itu yang terakhir ya Fahmi, sebelum yang terakhir. Yang pertama, apa? Oh, yang amalannya tertolak. Amalannya tertolak. Kemudian yang kedua, tertolak pula pelakunya. Pelakunya. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga, mana terbalik ni Ustaz? Nah, yang ketiga? Pengikut-pengikutnya. Nah, itu nanti yang terakhir juga, pengikut-pengikutnya. Yang ketiga dihukumnya apa? Mendapat gandum? Dosa. Nah, karena dihukumi sesat. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan adalah sesat. Nah, menunjukkan bahwasannya itu perbuatan berdosa. Dihukumi sesat oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan diperingati umat. Iyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian kepada perkara-perkara yang baru. Ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka mendapatkan laknat dan mendapatkan dosa. Yang diterima dari para pengikut yang mengikuti kebid'ahan tersebut. Nah, ini empat hak yang perlu untuk kita fahami. Kemudian para ulama selain Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab menyebutkan tambahan daripada empat hak-hak yang lain. Di antaranya yang kelima, tidak menyakiti beliau dan selalu membelanya. Ini merupakan hak penting. Artinya tidak menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik dengan ucapan tersebut secara langsung ataupun sindiran berupa celaan, sindiran berupa cemooh, hinaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau dengan menggunakan isyarat. Maka segala bentuk sikap, ucapan, lisan, bahkan perbuatan, apalagi sampai perbuatan fisik untuk menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam, maka ini merupakan dosa besar yang paling besar. Ya, termasuk dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 61, "Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum 'adzabun alim." Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, maka bagi mereka azab yang pedih. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam surat At-Taubah. Di antara bentuk tidak diperbolehkannya kita menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau masih hidup adalah tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mengangkat suara di hadapan Rasulullah. Mengangkat suara ini dihukumi haram. Di antara adab kepada Nabi alaihi salatu wasallam meringankan suaranya. Jangan sampai meninggikan di hadapan beliau. Dalam surat Al-Hujurat ayat 2-4. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara melebihi daripada suaranya Nabi alaihi salatu wassalam. Wala tajharu lahu bilqawl kajahri ba'dikum li ba'd. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras. Sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Terkadang ikhwani afidhakumullah, kita di antara teman, saudara, karib kerabat mungkin meninggikan suara antara yang satu dengan yang lain. Mungkin kita anggap biasa, tapi di hadapan Nabi alaihi salatu dalam Al-Qur'an. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Konsekuensinya apa? Supaya kalian tidak terhapus amalannya, tidak hancur, tidak roboh, tidak hilang sedangkan kalian tidak menyadari. Tidak dirasa. Dengan mengeraskan suara menjadikan amalan kita hancur lebur amalan yang sudah kita lakukan. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan. Mereka menjadi hamba-hamba yang muttaqin, memiliki sikap takwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini merupakan adab yang tinggi. Artinya dalam ayat ini, ikhwani afidhakumullah, kita dilarang dua hal. Kaum muslimin pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam mereka dilarang dengan dua hal pada ayat tersebut. Yang pertama, tidak meninggikan suara. Meninggikan suara haram, perbuatan dosa di atas suaranya Nabi alaihi salatu wasallam apabila mereka berbicara di hadapan beliau. Artinya pada ayat ini mereka diwajibkan untuk menghormati, memuliakan. Memberikan apresiasi yang amat sangat tinggi kepada kedudukan beliau. Artinya suara mereka harus lebih rendah daripada suaranya Nabi. Oleh sebab itu, kana Abu Bakar As-Siddiq idza kallama Rasulullah yusaruhu al-kalama musara. Abu Bakar As-Siddiq apabila mengajak Nabi alaihi salatu wasallam berbicara seperti orang yang berbisik-bisik. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam seringkali mengulang. Madza qulta ya Abu Bakar? Madza qulta ya Abu Bakar? Apa yang kau katakan Abu Bakar? Apa yang kau katakan Abu Bakar? Saking rendahnya suaranya Abu Bakar takut terkena dengan ayat ini. Begitu besar adabnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian larangan yang kedua adalah untuk memanggil Nabi alaihi salatu wasallam dengan suara yang lantang. Contoh, mengucapkan ya Muhammad. Ini memanggil. Kalau yang pertama tadi dilarang mereka meninggikan suara ketika berbicara di hadapan Nabi. Yang kedua, larangan untuk mengeraskan di dalam panggilan. Dengan mengatakan ya Rasulullah. Dengan mengatakan ya Nabi Allah. Dengan mengatakan apalagi ya Muhammad. Dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, dengan suara yang tinggi. Maka apabila dengan mengeraskan suara tersebut ada unsur untuk merendahkan, tidak peduli dengan Nabi alaihi salatu wasallam, maka dihukumi kufar. Bisa menjadi kufur. Amalannya hancur. Karena ayat ini mengatakan antahbata a'malukum dikhawatirkan amalan-amalan kalian ini terhapus. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, sahabat Anas ibn Malik pernah mengkisahkan ketika turunnya ayat ini, tiba-tiba Thabit ibn Qais ibn Sammas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda menghilang dari majlisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal sahabat Thabit ibn Qais ibn Sammas ini merupakan khatib al-Ansar wa khatibur Rasul, merupakan ahli khutbah, ahli pidato, pandai dalam berorator, khatibnya kaum Ansar apabila mereka terjadi perselisihan dahulu yang dipakai Thabit. Begitu pula ketika mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, datangnya Nabi alaihi salatu wasalam tetap dipakai, bahkan dijadikan sebagai jubirnya Rasulullah, juru bicaranya di hadapan beberapa delegasi-delegasi, dan memiliki penampilan yang menawan, yang bagus, yang baik. Dan Thabit ibn Qais ibn Sammas ini memiliki suara yang lantang. Bukan dibuat-buat. Artinya memang suaranya beliau bukan suara yang rendah. Ketika berbicara ya seperti itu, suaranya memang tinggi. Ketika turun ayat ini, beliau takut sembunyi di rumah. Gak pernah hadir di majelisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ingin mengetahui beberapa keadaan mereka. Man ya'lamu li'ilma, siapa di antara kalian yang tahu bagaimana kabarnya Thabit? Beberapa hari gak pernah muncul. Kamu berdirilah salah satu di antara mereka untuk mencari dan mendatangi rumahnya. Maka sahabat ini pun mendapati Thabit dalam keadaan duduk dan menundukkan kepala. Maka Thabit pun ditanya, Masya'nuk, ada apa dengan engkau wahai sahabat Thabit? Ada apa dengan dirimu? Beberapa hari engkau tidak keluar dari rumah. Ia pun mengatakan, syar, kuntu arfa' sawti fawq sawti Rasulillah. Buruk, kejelekan ada pada diriku. Suara Nabi alaihi salatu wassalam, aku saat ini takut amalanku hancur. Aku takut aku menjadi ahlu nar. Maka delegasi itu pun kembali kepada Nabi alaihi salatu wasalam, fa'a'lamahu, menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya Thabit, dia merasa suaranya keras kalau datang kemudian berbicara kepada engkau, yang mana suaranya lebih keras daripada suaramu. Beliau takut amalannya hancur sehingga menjadi sebagai penghuni api neraka. Maka beliau pun lebih baik untuk tinggal di rumahnya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memberikan kabar gembira kepada delegasi ini untuk disampaikan kepada Thabit. Idhab fakullahu, wahai sahabatku, kembalilah engkau kepada Thabit, sampaikan kepadanya. Lasta min ahli nar, engkau bukan dari penghuni api neraka. Innaka ta'ishu bi khairin wa tamutu bi khair. Engkau hidup dengan kebaikan dan akan wafat dengan kebaikan. Wa anta min ahli jannah, dan engkau bagian daripada penghuni surga. Maka Thabit ibn Qais ibn Sammas diperkecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita ambil pendalilan daripada kisah ini, betapa besarnya kemuliaan para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika turunnya ayat ini yang merasa suara mereka keras sampai bersembunyi di rumah. Dengan sampai itu dianggap sebagai merendahkan kedudukan Nabi alaihi salatu wassalam dengan suara mereka yang lantang. Maka sekali lagi ikhwani afidhakumullah, di antara bentuk menyakiti Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengeraskan suara, dan kata para ulama hayyan wa mayyita, hukum ini berlaku ketika Nabi alaihi salatu wassalam hidup dan ketika beliau pun telah wafat. Oleh sebab itu ketika orang menjalankan ibadah umrah, kemudian ziarah ke masjid Nabi, kemudian setelah itu berziarah kepada kuburnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, diharamkan untuk mengeraskan suara di sana. Apalagi sampai berjubel-jubel. Ada di antara mereka yang berkelahi, saling dorong-mendorong. Yang satu tidak terima dengan mengeraskan suara, menjelek-jelekkan temannya. Di mana? Di hadapan, di dekat, di sekitar kuburannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hukumnya haram. Umar ibn al-Khattab suatu ketika melihat dua anak muda, mereka adu ucapan, adu omongan, hatta irtafa'a sautahuma, sampai suara mereka berdua pun meninggi, semakin keras dan semakin keras. Maka didatangi oleh khalifah Amirul Mukminin Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, min aina antuma, dari mana kalian berdua datang? Maka kata mereka berdua, minat ta'if, kami dari ta'if. Dalam riwayat yang lain, minal yaman, kami dari negeri Yaman. Maka kata Umar, laula antuma min ahli al-Madinah la'awja'atikuma dharba. Kalau seandainya kalian bukan dari penduduk kota ini, kalau seandainya kalian dari penduduk kota Madinah, kalian sudah merasakan kesakitan dengan pukulanku. Maka adab ini pun dijaga ketika Nabi hidup dan ketika Nabi wafat. Diperkecualikan oleh para ulama mengeraskan suara yang diperbolehkan. Antaranya adalah tiga hal. Yang pertama azan, karena memang sunnahnya azan mengeraskan suara. Kemudian yang kedua khutbatul jumu'ah, karena sunnahnya dalam khutbah adalah mengeraskan suara. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'lim ataupun muhadhah. Diperkecualikan tiga hal ini. Maka sekali lagi, hak yang kelima, tidak menyakiti beliau baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kemudian hak yang keenam, menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai teladan dalam segenap sendi kehidupan kita. Beliau dijadikan sebagai panutan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian. Begitu pula di dalam surat Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Artinya mengikuti sunnah Nabi itu merupakan sebab datangnya cinta Allah kepada seorang muslim. Artinya ini ujian bagi kita. Artinya kalau Anda betul-betul cinta, ikuti beliau. Menjadikan sunnah beliau sebagai panutan, jalan beliau sebagai teladan, petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam merupakan jejak yang harus diikuti di dalam kehidupan seorang muslim. Ini merupakan hak yang ke-6. Kemudian hak yang ke-7, menjadikan beliau alaihi salatu wassalam sebagai pemutus dalam segala hal-hal yang diperselisihkan. Ada perkara yang di sana mereka berbeda pendapat, berbeda opsi, berbeda ide, maka dikembalikan kepada petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Agar supaya tahu mana di antara perkara-perkara tersebut yang paling mendekati kepada kebenaran. Di dalam surat An-Nisa ayat 65, Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu, demi Allah, mereka tidak beriman hingga menjadikan engkau Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai hakim dalam perkara yang mereka selisihkan. Maka pada ayat ini merupakan salah satu ciri keimanan, syaratnya keimanan, menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam pemutus dari berbagai macam perkara-perkara kita. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak ada rasa berat hati dalam diri mereka untuk menerima keputusan yang engkau berikan. Artinya kaum muslimin terhadap petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam menerimanya dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan. Karena mereka meyakini ini merupakan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Maka di antara hak yang ke-7 sebelum yang terakhir, menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pemutus dalam hal-hal yang diperselisihkan. Yang ke-8, dan ini sebagai penutup, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada siapapun. Di antara hak Nabi alaihi salatu wassalam untuk memperkuat syahadat anna Muhammadar Rasulullah, kita cintai beliau lebih daripada cinta kita kepada istri, melebihi daripada cinta kita kepada anak-anak, melebihi daripada cinta kita kepada harta, benda apapun yang kita punyai di muka bumi. Kalau sudah seperti itu, menunjukkan bahwasanya hamba tersebut memiliki keimanan yang kuat dalam hatinya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sampai kapan, hingga menjadikan aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia secara keseluruhan. Kenapa disebutkan di sini anak dan orang tua? Karena memang keduanya lebih dekat pada hati kita. Tapi seorang mukmin yang sejati menjadikan kecintaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam lebih daripada kecintaan kita kepada selain beliau. Baik keluarga, teman dekat ataupun yang lain, masih nomor sekian, yang terdepan adalah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Abdullah ibn Hisham radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau mengatakan, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar. Kata Abdullah ibn Hisham menyebutkan sebuah peristiwa, kami pernah suatu ketika bersama Nabi alaihi salatu wasallam, tiba-tiba beliau memegang tangannya Umar ibn al-Khattab, dipegang tangannya Nabi, bertemu dengan tangannya Umar. Dan ini bagi orang Arab menunjukkan kecintaan. Mereka saling memegang tangan antara lelaki dengan lelaki yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam memegang tangannya Umar, menunjukkan kecintaan beliau kepada sahabat. Maka ketika dipegang tangannya oleh Rasulullah, Umar pun mengatakan, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Artinya Umar cinta yang pertama kepada dirinya, baru setelah itu cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam melebihi daripada cintanya kepada yang lain. Artinya Umar masih mengedepankan dirinya atas kecintaan kepada Rasulullah. Nomor dua. Maka mendengar ucapan sahabat tersebut, ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam sambil mengatakan, la walladhi nafsi biyadi, tidak wahai sahabatku Umar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Cintaan kepada Rasulullah terdepan. Maka Umar pun langsung menjawab, fa innahul an wallahi, pada saat ini wahai Rasulullah, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Langsung dirubah dengan nasihat Rasulullah oleh sahabat Umar, saat ini engkau lebih aku cintai daripada diriku. Yang sebelumnya nomor dua, sekarang menjadi nomor yang pertama. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, al-ana ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Sekarang baru benar wahai Umar. Maka hendaknya seorang mukmin muslim, terlebih lagi sunni salafi, menjadikan kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam derajat yang tinggi. Karena kita mengharapkan bertemu dengan beliau kelak di akhirat, mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongan, dan mendapatkan air dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan kecintaan kita kepada beliau. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik, Kata Anas, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Ada seorang pemuda tiba-tiba mendatangi Rasulullah dan bertanya mengenai hari kiamat. Pemuda itu pun berkata, mata sa'ah, kapan terjadinya hari terakhir? Kapan akan terjadi hancurnya bumi hari kiamat? Munculnya hari kebangkitan. Nabi alaihi salatu wasalam ditanya, beliau jawab kembali dengan pertanyaan, "Madza a'adatta laha?" Wahai pemuda, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Engkau bertanya kapan hari kiamat, apa yang engkau persiapkan? Maka pemuda itu pun mengatakan, "La syai', aku tidak punya apa-apa wahai Rasulullah. Illa annani uhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Apa perbekalanmu, apa persiapanmu kepada hari kiamat? Sahabat ini, pemuda ini mengatakan, aku tidak punya apa-apa, melainkan aku cinta kepada Allah, cinta kepada engkau, cinta kepada Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, anta ma'a man ahbab, engkau akan berkumpul bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka yang cinta dengan pemain bola, ridhokah anda sebagai seorang muslim untuk dikumpulkan bersama mereka, para penyembah salib? Yang cinta kepada artis bintang film, maukah ridhokah mereka dikumpulkan bersama ahli fisk? Orang-orang yang senantiasa melakukan kefasikan. Karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, anta ma'a man ahbab, engkau akan berkumpul bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka ketika sampai pada hadis ini, ikhwani afidhakumullah, kata Anas ibn Malik, perawi hadis tersebut, fa ana uhibbu an-nabi alaihi salatu wassalam, maka aku cinta kepada Rasulullah, aku saksikan diriku cinta kepada Nabi, cinta kepada Abu Bakr wa Umar. وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم, dan aku berharap supaya aku bisa bersama mereka karena kecintaanku kepada Nabi Abu Bakar dan Umar. وإن لم أعمل بمثل أعمالهم, walaupun aku belum bisa beramal seperti amalan-amalan mereka. Maka kita pun sebagai kaum mukminin mengatakan, nuhibbun nabi alaihi salatu wasalam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan para khalifahnya dan para sahabat. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya yang mulia. Walaupun kita tidak bisa mendekati saja, masih jauh dengan pengorbanan mereka di dalam Islam, semangat mereka di dalam ibadah, dan amalan-amalan yang mereka lakukan. Akan tetapi kita husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mengamalkan hadis ini, anta ma'a man ahbab, engkau akan berkumpul bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka perbaiki kecintaan kita kepada siapa yang paling tinggi, agar kita mendapatkan fadilah hadis ini. Wa maka hak yang terakhir yaitu kedelapan yang merupakan haknya Nabi alaihi salatu wasalam adalah menjadikan beliau yang paling kita cintai daripada selainnya. Wallahu ta'ala alam. Ini delapan hak Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai pelengkap dari apa yang sudah disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian untuk berikutnya, nah insyaallah pada hari Kamis, karena hari Rabu darsnya Ustaz Abdul Samad, insyaallah kita akan memasuki pada rukun yang kedua, yaitu mengenai salat, zakat, puasa, haji dan tafsir at-tauhid. Wallahu taala a'lam. Ila huna walhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, dekat apa nama ni? Itu ada yang bertanya Ustaz dekat dalam grup. Ha. Mana itu? Tak tahu. Di dalam grup. Apa ini? Ahsanallah ilaik ya Ustaz, hafizakallah wa hafizakumullah ulil jami'. Merujuk kepada Syekh, merujuk kepada syarah Syekh Al-Fauzan hafizakallah. Apakah bisa diterapkan kelima-lima maksud syahidah, syahadah di tempat lain di dalam Al-Quran, selain maksud yang zahir yaitu persaksian? Nah, yang disebutkan oleh Syekh adalah pada ayat ini saja, persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak ibadah, tafsir daripada tauhid, persaksian daripada tauhid yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula para malaikat dan para ulama. Nah, dan syahidah ini diartikan dengan lima definisi atau lima makna, dan kelima makna tersebut disampaikan dan dituliskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya Ala Al-Usul Al-Thalathah pada halaman 127. Jadi maksud dengan syahidah adalah hakama wa qadha wa a'lama wa bayyana wa alzama. Allah Subhanahu wa taala menghukumi, menetapkan, menyampaikan, menjelaskan dan mewajibkan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Dia. Sehingga makna syahida pada ayat ini berputar pada lima arti tersebut. Hukum al-qadha wal-i'lan wal-bayan wal-ilzam. Nah, ini disebutkan sekali lagi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan pada syarah kitab Usul Tsalatsah pada halaman 127. Wallahu ta'ala alam.